Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 8 Januari 2012 yang bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1433 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik ke-81 tentang nikah bagian yang kelima. 10. Boleh memberi mahar dengan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. An Sahl ibn Sa'din anna imra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah si'tu li'ahabalaka nafsi fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasu'adan nadhara ilaiha wasawwabahu summa ta'ta'a ra'sahu falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha say'an jalasat faqama rajulun min ashabihi faqala ay rasulullah in lam takun laka biha hajatun fazawwijniha faqala wa hal indaka min shay'in qala la wallahi ya rasulullah qala idhhab ila ahlika fangdur hal tajidu shay'an fadhahaba summa raja'a faqala la wallahi ya rasulullah ma wajadtu shay'an qala undur walau khataman min hadidin fadhahaba summa raja'a faqala la wallahi ya rasulullah wala khataman min hadidin walakin hadza izari qala sahlun malahu ridaun falaha nisbuhu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tasna'u bi izarika in labistahu lam yakun alaiha minhu syai'un wa in labisathu lam yakun alaika syai'un fajalasa ar-rajulu hatta tala majlasuhu summa qama fara'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan fa amara bihi fa du'iya falamma ja'a qala madza ma'aka minal qur'an qala ma'i suratu kadza wa suratu kadza wa suratu kadza addadaha qala ataqra'uhunna an dhahri qalbik qala na'am qala idhhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal qur'ani rawahul bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasannya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu berdiri lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk menyerahkan diriku untukmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan wanita tersebut. Beliau melihatnya dari atas sampai ke bawah. Kemudian beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghendakinya, lalu wanita itu duduk. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, jika engkau tidak berminat kepadanya, maka nikahkanlah aku dengannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu untuk maharnya? Ia menjawab, demi Allah, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Beliau bersabda, pergilah kepada keluargamu, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Lalu laki-laki itu pergi, kemudian ia kembali lalu berkata, demi Allah, tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya tidak mendapatkan sesuatu pun. Beliau bersabda, lihatlah lagi, walaupun cincin dari besi. Lalu laki-laki itu pergi, kemudian ia kembali dan berkata, demi Allah, tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Tidak pula cincin dari besi, tetapi ini kain izarku. Sahal berkata, laki-laki itu tidak punya rida, yakni pakaian atas, maka wanita itu akan diberi separuh izarnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang akan kamu perbuat dengan kain izarmu? Jika kamu yang memakainya, berarti istrimu tidak bisa memakainya. Dan jika istrimu yang memakainya, berarti kamu tidak bisa memakainya. Lalu laki-laki tersebut duduk sampai lama. Kemudian laki-laki itu berdiri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, ia berpaling pergi. Lalu beliau menyuruh supaya laki-laki itu dipanggil kembali. Setelah laki-laki itu datang, beliau bertanya, apakah kamu mempunyai hafalan ayat-ayat Al-Quran? Laki-laki itu menjawab, iya, saya hafal surat ini, dan surat ini. Laki-laki itu menghitungnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, maukah kamu membacakan ayat-ayat itu dengan hafalanmu? Laki-laki itu menjawab, iya, mau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silahkan. Sungguh aku telah menikahkan kamu dengan wanita itu dengan mahar ayat-ayat Al-Quran yang ada padamu. Hadis riwayat Bukhari, juz 6, halaman 131. Wa fi riwayatin li muslimin qala intolik laqad zawwajtukaha fa'allimha minal qur'ani, rawahu Muslim. Dan dalam riwayat lain oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silahkan, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya, maka ajarilah dia dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim, juz 2, halaman 1041. An Abi Hurairah nahwa hadhil qissati lam yadhkuril izar wal khatama faqala ma tahfadu minal Qur'an qala suratal baqarati awillati saliha qala faqum fa'allimha 20 ayatan wa hiyam ra'atuk. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, sebagaimana kisah di atas, tetapi tidak menyebutkan izar dan cincin kawin, beliau bertanya, apa yang kamu hafal dari Al-Quran? Orang laki-laki itu menjawab, saya hafal surat Al-Baqarah dan surat berikutnya. Beliau bersabda, berdirilah, ajarkanlah kepadanya 20 ayat, dan wanita itu menjadi istrimu. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2, halaman 236, nomor 2112, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isal bin Sufyan. Keterangan, dari ayat-ayat maupun hadis-hadis yang telah lalu menunjukkan bahwa memberikan mas kawin kepada wanita yang dinikahi itu merupakan kewajiban. Adapun besarnya mas kawin, tidak ada ketentuan yang pasti, dan mas kawin bisa diberikan secara tunai maupun dengan ditangguhkan. Bahkan boleh pula bermahar dengan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. 11. Saksi dalam pernikahan. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika fa huwa batilun fa in tasyajaru fasultani fasultanu waliyyu man la waliyalahu. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Dan pernikahan yang tidak seperti itu, pernikahan itu batal. Maka jika para walinya berselisih atau saling bertengkar, maka penguasa atau hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Hadis riwayat Ibnu Hibban, juz 9 halaman 386 nomor 4075. An Aisyah taqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin. Rawahu Daruqutni. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Hadis riwayat Daruqutni, juz 3 halaman 227 nomor 24, dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya, keduanya dhaif. Keterangan dari ayat-ayat maupun hadis-hadis yang telah lalu bisa diambil pengertian bahwa syarat pernikahan adalah sebagai berikut. 1. Ada calon pengantin laki-laki dan wanita. 2. Ada mas kawin atau mahar. 3. Harus ada wali, bagi yang berpendapat wali itu wajib. 4. Ada saksi yang adil, yakni dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua wanita. 5. Ada ijab kabul. 12. Anjuran mengadakan walimah. An Anas bin Malik annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf asara sufratin faqala ma hadza qala ya Rasulullah inni tazawwadtu imra'atan ala wazni nawatin min zahabin qala fa barakallahu laka aulim walau bisyatin. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji kurma dari emas." Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing." Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1042. An Anasin qala ma aulaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisa'ihi ma aulama ala zainabah aulama bisyatin. Rawahul Bukhari. Dari Anas ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyelenggarakan walimah atas pernikahannya dengan istri-istri beliau sebagaimana walimah atas pernikahannya dengan Zainab. Beliau menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 142. An Sofiyyata binti Syaibata qalat aulaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ba'zi nisa'ihi bimuddaini min sya'irin. Rawahul Bukhari. Dari Sofiyyah binti Syaibah ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan walimah pada pernikahannya dengan sebagian istri beliau dengan dua mud gandum. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 143. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Sofiyyata wa tazawwajaha wa ja'ala 'itqaha shadaqaha wa aulama 'alaiha bihasin. Rawahu Bukhari. Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Sofiyyah lalu menikahinya dan beliau menjadikan kemerdekaannya itu sebagai maharnya. Dan beliau membuat walimah pada pernikahannya itu dengan hais, yakni makanan yang terbuat dari kurma, keju, dan minyak samin. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 142. An Anasin qala aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Khaibar wal Madinati salasan yubna alaihi bisofiyata binti Huyayin fada'atul muslimina ila walimatihi famakana fiha min khubzin wala lahmin amara bil anta'i fa'ulqiya fiha minat tamri wal akiti wassamni fakanat walimatahu faqala al muslimuna ihda ummahatil mu'minina aw mimma malakat yaminu faqalu in hajabaha fahiya min ummahatil mu'minina wa in lam yahjubaha fahiya mimma malakat yaminuhu falam martahala watta'alaha khalfahu wa matal hijaba bainaha wa bainan nasi. Rawahul Bukhari. Dari Anas ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di antara Khaybar dan Madinah selama 3 malam, di mana beliau mengadakan pernikahan dengan Sofiyah binti Huyai. Kemudian aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya, yang pada walimah itu tidak ada roti dan tidak pula daging. Beliau menyuruh supaya dihamparkan tikar-tikar, lalu diletakkan di atasnya kurma, keju, dan samin. Itulah walimah beliau. Lalu kaum muslimin pada bertanya, ini walimah salah seorang ummul mukminin ataukah hamba perempuan yang dimiliki beliau? Lalu mereka menjawab, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupinya, maka ia adalah seorang ummul mukminin. Dan jika beliau tidak menutupinya, maka ia adalah hamba yang beliau miliki. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berangkat meneruskan perjalanan, beliau lalu menaikkannya di belakang beliau, lalu menarik tabir untuk menutupi antara Sofiyah dengan orang banyak. Hadis riwayat Bukhari juz 6 halaman 139. An Anas bin Malik qala tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala bi ahlihi qala fa sana'at ummi ummu Sulaiman haisan faja'alathu fi tawrin faqalat ya Anas idhhab bi hadza ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqul fa'asat bi hadza ilaika ummi wa hiya tuqri'uka salama wa taqulu inna hadza laka minna qalilun ya Rasulullah qala fadhhabtu ila Rasulillah fadhhabtu biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ummi tuqri'uka salama wa taqulu inna hadza laka min qala fada'atu man samma asin adadakam kanu qala zuha'a salasimi'atin. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah, lalu beliau mengadakan walimah. Anas berkata, lalu ibuku Ummu Sulaim membuat makanan haiz, lalu ia tuangkan dalam bejana. Kemudian ia berkata, hai Anas, bawalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan katakanlah, ibuku mengirimkan ini untuk engkau dan dia berkirim salam kepada engkau. Dan katakanlah, ini sedikit dari kami untuk engkau ya Rasulullah. Anas berkata, lalu aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa makanan itu. Lalu aku berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya ibuku berkirim salam untukmu dan dia mengatakan, sesungguhnya ini sedikit dari kami untukmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, letakkanlah makanan itu. Kemudian beliau bersabda, undanglah kemari si fulan, si fulan, si fulan dan siapa saja yang kamu jumpai. Beliau menyebutkan beberapa nama orang laki-laki. Anas berkata, kemudian aku mengundang orang-orang yang beliau sebut namanya dan orang-orang yang aku jumpai. Perawi bertanya kepada Anas, berapa jumlah mereka itu? Jawab Anas, kira-kira 300 orang. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1051.